Seneng saya tak rasa ke embuk piye akhirnya ngalah adi welas ase antum mati crossover antar ngasar ngapetangis tresno iki ora pamre lerangin sedorong duga adiku karena gedenin tengah laut luas ke aku tak santai. No batinmu yang pancen jodoh.